putra dan putri Nabi SAW, sebutkan seluruhnya. Ya, ada tujuh. Bagus, silakan. Pertanyaan terakhir tanpa hadiah. Usahakan ada yang jawab ya. Pertanyaannya adalah, di antara propaganda yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin bahwa pengikut Nabi SAW adalah orang-orang apa? Kecil, kaum du'afa, orang-orang lemah. Kenapa? Apa hikmahnya? Kok yang mengikuti para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kebanyakan atau mayoritas dari orang-orang kecil? Kenapa? Ya. Karena orang-orang kecil tidak memikirkan perkara duniawi. Tidak memikirkan? Pikiran. Lebih minim, relatif lebih apa? Lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang kaya atau orang-orang yang punya kedudukan. Para hadirin hadirat yang kami hormati, beserta segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pendengar radio kita di Madiun dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan mukaddimah tentang tafsir surat Al-Kautsar. Ada 3 poin dalam mukaddimah yang akan kita lanjutkan. Yang pertama adalah keutamaan surat Al-Kautsar. Yang kedua, momen pembacaan surat Al-Kautsar. Yang ketiga, surat Al-Kautsar Makkiyah atau Madaniyah. Yang pertama, keutamaan surat Al-Kautsar. Keutamaan surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar adalah bagian dari Al-Qur'an. Salah satu surat dalam apa? Al-Qur'an. Ini keutamaannya. Adapun secara khusus hadis atau ayat yang sahih, hadis yang sahih atau ayat Al-Qur'an yang secara khusus menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Kautsar, kata para ulama tidak ada secara khusus keutamaan menyebutkan surat Al-Kautsar punya keistimewaan anu dan itu. Tapi ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya yang menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Kautsar, cuman hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Jadi kalau misalnya nanti suatu ketika panjenengan baca ada fadilah surat Al-Kautsar dan hadis ini nanti akan saya sebutkan, maka ketahuilah bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang apa? Dhaif atau dinilai lemah oleh para ulama. Apa bunyi hadisnya? Man qara'a surat Al-Kautsar, barang siapa membaca surat Al-Kautsar, barang siapa membaca surat Al-Kautsar, saqahu Allahu min kulli nahrin lahu fil jannah, Allah akan memberinya minum dari seluruh sungai yang ada di surga. Ini keistimewaan yang pertama. Barang siapa membaca surat Al-Kautsar, dia akan diberi minum dari seluruh sungai yang ada dalam surga. Kemudian yang kedua, wa yuktabu lahu ashru hasanatin bi adadi kulli qurbanin qarrabahul ibadu fi yaumin nahril azim. Yang kedua disebutkan dalam hadis tersebut, dan akan dituliskan untuknya 10 pahala sebanyak hewan yang disembelih oleh para hamba pada hari Idul Adha. Pira? Hah? Wakif banget. Sayangnya hadisnya apa? Dhaif. Sayangnya hadisnya lemah. Maka kita tidak perlu berargumen dengan hadis ini karena memang hadisnya sangat lemah. Ini keutamaan surat Al-Kautsar. Kemudian momen pembacaan surat ini. Momen pembacaan surat ini. Mungkin menurut sebagian orang momennya ya setiap kali sholat. Momennya setiap kali sholat. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, karena banyak orang menjadikan surat ini sebagai apa? Sebagai favorit. Saking apanya? Saking pendeknya. Kalau itu momennya ya, saya belum menemukan dalil bahwasanya kita itu diperintahkan untuk baca surat Al-Kautsar setiap kali sholat. Dan setahu saya tidak ada hadis khusus yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Kautsar secara khusus pada waktu anu atau itu. Beda dengan surat-surat yang lain seperti surat An-Nas, Al-Falaq, atau surat apa? Al-Ikhlas. Itu jelas momennya diantara dibaca setiap apa? Pagi dan sore, kemudian setiap sebelum tidur, kemudian setiap setelah sholat fardu. Adapun surat Al-Kautsar secara khusus, saya belum menemukan hadis sahih yang menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Kautsar pada momen-momen tertentu. Maka kalau misalnya ada orang yang mengajarkan, bacalah surat Al-Kautsar sekian kali pada malam anu, keutamaannya anu, maka kita harus tuntut dia untuk membuktikan mana dalilnya. Dan kita harus seperti itu, jadilah muslim yang kritis, jangan apa-apa dileg. Apa-apa diuntal, jangan. Ya. Apalagi kaitannya dengan masalah ibadah. Kaitannya dengan masalah agama ini. Jadi jangan sembarang orang ngomong, baca anu, baca itu, langsung kita amalkan. Jangan. Kita harus bersikap kritis. Kita harus teliti. Kita harus jeli. Kita harus hati-hati. Mana amalan yang ada dalilnya, mana amalan yang tidak ada dalilnya. Karena apa? Karena percuma. Ya. Percuma kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Karena amalan tersebut tidak akan diterima oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuroli apa nih? Keseletok. Kuroli keseletok. Maka hati-hatilah. Ini tentang momen pembacaan surat ini. Adapun poin berikutnya adalah surat Al-Kautsar Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Tidak ada perbedaan pendapat? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut sebagian ulama Makkiyah, menurut sebagian ulama apa? Madaniyah. Makkiyah itu apa? Diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun mayoritas ulama, jumhurul ulama, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwasannya surat Al-Kautsar adalah Makkiyah. Adalah Makkiyah. Dan nampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Jumlah surat ayat surat Al-Kautsar kemarin sudah kita bahas ada berapa? Ada 3. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama apa? Inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Selesai mukaddimah tentang tafsir Al-Kautsar, dan kita akan memasuki inti dari pengajian kita, yaitu tafsir surat Al-Kautsar. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tafsir rinci dari masing-masing ayat, kita akan menyebutkan terlebih dahulu kandungan global dari surat Al-Kautsar. Tadi surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3. Pertama apa? Inna a'tayna kal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu, siapa? Muhammad SAW, Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Apa artinya? Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sembelihlah apa? Kurban. Baru yang ketiga apa? Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Terputus apanya? Terputus dari rahmat Allah. Surat ini secara global merupakan peringatan dari Allah kepada nabinya bahwa Allah telah mengaruniakan nikmat yang sangat banyak kepada beliau. Inna a'tainakal kautsar. Ingatlah wahai Muhammad, kami telah mengaruniakan kepadamu Al-Kautsar. Secara bahasalah nikmat yang banyak. Ini secara bahasa. Nanti kita akan bahas besok insyaallah. Ini adalah peringatan dari Allah. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan fasalli li rabbika wanhar. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan apa? Dengan beribadah. Di antara ibadah yang paling menonjol adalah sholat dan kurban. Setelah seperti itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa kok ujuk-ujuk? Ya, tiba-tiba setelah memerintahkan untuk sholat dan berkurban, tahu-tahu Allah mengingatkan Nabi kita dengan orang-orang yang membenci beliau. Dikatakan oleh Allah bahwasanya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa kok tiba-tiba berpindah pembahasan? Kenapa? Terputus. Ya, ada yang lain? Kenapa kira-kira? Ashabul yamin. Golongan sebelah kanan. Hah, apa kira-kira? Hah? Karena orang yang istiqomah beribadah kepada Allah itu mesti ada apanya? Mesti ada tantangannya. Mesti ada orang yang membencinya. Makanya kan kalau ada orang jujur di zaman kita, kepriwe? Ora disenengi. Jadine jujur ajur. Makanya coba lihat kalau ada orang jujur di kantor, kepriwe? Sip, dikasih gini jempol. Ketika semuanya melakukan korupsi jamaah, bukan hanya sholat jamaah, ada korupsi apa? Jamaah. Kok ada satu orang yang apa? Yang tidak setuju. Gimana? Dibenci. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manakala engkau istiqamah bersyukur kepada Allah dengan ibadah, maka ketahuilah akan ada orang-orang yang membencimu. Tapi tidak usah takut, wahai Muhammad. Inna syani'aka huwal abdal. Tidak usah takut, wahai Muhammad. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka itu akan terputus dari apa? Rahmat Allah. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, andaikan kau istiqamah di atas jalan ini, maka engkau akan terus mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kandungan global dari surat Al-Kautsar.